loyalitas seorang mukmin, seorang muslim merupakan satu bentuk atau wujud keimanan yang ada pada dirinya. Loyalitas itu sendiri didukung dengan adanya bentuk saling menyayangi, saling mencintai di antara sesama orang-orang yang beriman. Karenanya, di dalam mewujudkan loyalitas tersebut, bagi seorang muslim atau bagi seorang mukmin, tentu loyalitas itu tidak diperuntukkan bagi orang-orang yang memiliki keyakinan yang keyakinan tersebut dinyatakan sebagai kekufuran. Dengan kata lain, bahwasannya seorang muslim, seorang mukmin, ia harus menunjukkan sikap bara'ah, sikap berlepas diri, tidak menunjukkan loyalnya kepada orang-orang yang memiliki keyakinan, yang keyakinan itu tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan kata lain, sikap wala seorang mukmin, seorang muslim diberikan kepada sesamanya, dan sikap bara'ah, sikap berlepas diri sebagaimana sebagai lawan dari bentuk sikap wala, loyalitas ditujukan kepada orang-orang kafir ataupun orang-orang musyrik. Terlebih di dalam urusan yang menyangkut perkara-perkara yang di situ diperlukan orang-orang yang memang harus dipercaya untuk mengemban amanahnya. Hal yang demikian ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-51. Ayat ini sekarang sedemikian masyhur, dikenal tidak hanya oleh orang-orang Islam, bahkan oleh orang-orang di luar atau di kalangan di luar kalangan kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya'a. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi, Nasrani sebagai aulia. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka menjadi aulia bagi sebagian yang lain. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang mengambil orang-orang Yahudi Nasara itu sebagai aulia, maka sesungguhnya ia termasuk dari kalangan mereka. Inna Allaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah tidaklah menunjuki satu kaum yang mereka melakukan perbuatan yang zalim. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini menunjukkan sikap yang tegas, sikap yang jelas, bimbingan yang sedemikian terang bagi seorang muslim untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi, Nasara sebagai aulia. Aulia menurut terminologi Kamus Lisanul Arab artinya adalah walijah. Apa itu walijah? Yaitu orang kepercayaan. Orang dekat. Orang khusus. Kita tidak diperkenankan untuk menjadikan Yahudi, Nasara, menjadi orang-orang kepercayaan kita. Mungkin nanti ada pertanyaan, bagaimana kalau mengangkat pemimpin? Lah, pemimpin itu untuk diapa? Kan untuk dipercaya. Dipercaya untuk apa? Mengurusi. Di antaranya mengurusi kaum muslimin. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan bahwasannya seorang muslim, seorang mukmin dilarang untuk mengangkat Yahudi Nasrani menjadi orang-orang kepercayaannya. Terlebih kepercayaan dalam mengurus urusan kaum muslimin. Tetapi dia bersih, tidak korupsi. Ukurannya bukan masalah korupsi dan tidak korupsi. Seorang pemimpin itu bukan hanya diukur dengan korupsi dan tidak korupsi. Tapi dilihat pula akidahnya. Keyakinan yang ia anut. Karena kalau kaum muslimin dipimpin oleh orang-orang yang memiliki akidah syirkiyat, akidah orang-orang musyrik misalnya, maka walaupun ia tidak korupsi, tapi ia telah berbuat kezoliman. Kezolimannya bukan hanya bukan kepada kaum muslimin, tetapi kezoliman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang musyrik, orang kafir, itu telah melakukan kejahatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk perbuatan syiriknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna syirka la zulmun azim." Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Jadi orang-orang yang kafir, orang-orang yang berbuat syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia telah melakukan satu bentuk perbuatan kezaliman yang sangat besar. Berbuat zalim yang teramat besar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini merupakan bentuk kejahatan di atas kejahatan. Kalau korupsi itu adalah sebuah kejahatan, maka ini di atas kejahatan lagi. Karena telah melakukan satu perbuatan zalim yang teramat zalim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada barometer standar. Ya. Kenapa kemudian orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu tidak boleh menjadi aulia, orang-orang kepercayaan dari kalangan kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Dan bisa saja seseorang yang dia tidak memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan kaum muslimin. Ya. Nampaknya bersih, jujur, tidak korupsi. Tetapi karena keyakinannya yang memang ya, tidak seiring dengan keyakinan yang dibangun oleh kaum muslimin, maka orang-orang yang demikian ini akan memberikan madarat, bahkan bahaya kepada kaum muslimin. Mungkin ia mendirikan masjid satu, tapi mendirikan tempat ibadah sesuai agamanya mungkin sekian banyaknya. Kaum muslimin hanya diiming-imingi, oh sudah dibangunkan masjid. Tapi sekian perizinan untuk mendirikan tempat ibadah yang sesuai dengan keyakinannya, sekian banyak. Dan ini menimbulkan madarat yang sangat besar kepada kaum muslimin. Ya. Kemudian kita juga tidak tahu di balik yang namanya orang kafir, sebagaimana disebutkan di sini, ba'duhum awliya'u ba'd. Sebahagian mereka menjadi awliya, menjadi penolong sebahagian yang lainnya. Jangan dikira, kalau kemudian satu pemimpin ini, oh dia, bukan hanya dia saja, di belakang dia ini siapa? Ini yang kita tidak ketahui. Tetapi firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka pasti memiliki sindikat. Mereka pasti satu dengan lainnya, bahu membahu. Tolong menolong. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan madarat, memberikan bahaya kepada kaum muslimin. Maka firman Allah Subhanahu wa taala ini mengingatkan kepada kita untuk tidak menjadikan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara sebagai orang-orang yang diberikan oleh kita sikap wala, sikap loyalitas kita. Dan tidak sepatutnya pula kemudian kita menunjukkan kasih sayang kepada mereka. Karena sesungguhnya yang namanya kaum kafir pasti memusuhi kaum muslimin. Siapapun mereka. Fakta yang sekarang terjadi di Myanmar, kaum muslimin, kaum muslimin Rohingya dibantai habis. Siapa yang membantai? Aparat resmi tentara Myanmar. Wanita, anak-anak dikumpulkan, dibakar hidup-hidup. Di Myanmar, sekarang ini, baru beberapa hari ini, mereka menembaki dengan senjata-senjata, helikopter, peralatan militer. Ini menunjukkan bahwasannya, ketika kaum muslimin di bawah kepemimpinan orang-orang kafir, maka perlindungan untuk kaum muslimin ya, sudah tidak ada. Apalagi di dalam keadaan seperti yang terjadi sekarang di Rohingya, kaum muslimin dalam keadaan minoritas. Ya. Adakah kemudian badan dunia, entah itu PBB, entah itu ya, Amnesty Internasional, bersuara terhadap pembantaian yang demikian ini? Adakah? Semuanya tidak peduli ketika kaum muslimin yang menjadi korban. Ya. Tetapi Amnesty Internasional bersuara, ya, bersuara ya, ketika seorang Ahok menjadi tersangka. Baru tersangka, langsung protes. Ya. Jiwa kaum muslimin yang sedemikian banyak di Rohingya, ya, kaum muslimin Rohingya di Myanmar, ya, dibantai habis. Ya. Upaya genocide untuk membasmi suku Rohingya yang mereka adalah menganut, ya, mereka adalah kaum muslimin. Ya. Pembantaian habis. Habisan. Ya. Dan ini dilakukan oleh orang-orang kafir. Ya. Dan siapakah mereka yang menjadi penggagas? Ya. Yang menjadi penggagas justru tokoh-tokoh agama mereka. Biksu-biksu. Ya. Dan sekarang militernya pun ikut turut membasmi saudara-saudara kita dari suku Rohingya. Ini sebagai fakta di lapangan. Ketika ya, kaum muslimin ya, berada ya, di dalam cengkeraman orang-orang kafir. Maka hadirin kaum muslimin rahimakumullah, sebagaimana ditegaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini, ba'dhum awliya'u ba'd. Mereka ini orang-orang kafir ini satu dengan lainnya ya, saling menolong ya, dalam rangka untuk ya, menghancurkan kaum muslimin. Inilah yang perlu kita cermati. Sehingga firman Allah Subhanahu wa taala ini ya, menurut Ibnu Katsir rahimahullah ya, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat ke-51 ini, Allah taala melarang hambanya yang beriman untuk loyal kepada orang Yahudi dan Nasrani. Ya. Bentuk loyal diantaranya menunjukkan cinta kasihnya kepada Yahudi, Nasrani. Ya. Ya. Ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena mereka itu secara faktual merupakan musuh-musuh Islam. Ya. Ya. Dan Allah pun kemudian mengabarkan bahwa mereka adalah aulia bagi atau terhadap sesamanya. Ya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, kalimat ba'duhum awliya'u ba'd merupakan informasi yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita terkait dengan keadaan mereka. Keadaan Yahud, Al-Yahud, atau An-Nasara. Mereka satu dengan lainnya saling membantu, saling menolong. Ya. Terutama di dalam memberikan kemadorotan kepada kaum muslimin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan, bahkan mengancam kepada orang yang menyerahkan loyalitasnya kepada Al-Yahud dan Nasara. Di dalam firman-Nya, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kalian, di antara kaum muslimin, yang menjadikan mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasara, sebagai aulia, sebagai teman dekat, sebagai teman kepercayaan, apalagi sebagai pemimpin, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fa'innahu minhum, maka orang yang seperti ini termasuk bahagian mereka. Termasuk bahagian Al-Yahud wa Nasara. Ini peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekaligus juga merupakan ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari ayat ini, kita dididik untuk menjadi seorang muslim, menjadi seorang yang beriman, yang benar-benar menyerahkan walanya, menyerahkan loyalitasnya, hanya bagi Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Maka surat Al-Maidah ayat ke-51 ini menjadikan pedoman bagi kita dimanapun bagi kaum muslimin untuk benar-benar menjaga wala, menjaga loyalitasnya untuk tidak diberikan kepada orang-orang kafir. Karena sesungguhnya orang-orang kafir, mereka senantiasa membuat makar kepada kaum muslimin. Di satu sisi mungkin kelihatannya membantu, tapi di satu sisi kejahatan mereka itu lebih dahsyat dibandingkan apa yang mereka berikan kepada kaum muslimin. Oleh karena itu, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51 ini hendaknya menjadi pedoman kita, menjadi pedoman kaum muslimin untuk tidak menjadikan mereka sebagai teman setia kita, teman kepercayaan kita, apalagi pemimpin kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi siapa yang menunjukkan loyalitasnya kepada mereka, maka itu termasuk bahagian dari mereka. Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Barang siapa di antara kalian yang menjadikan orang-orang Yahudi, Nasara, sebagai aulianya, sebagai teman dekatnya, sebagai teman kepercayaannya, apalagi sebagai pemimpinnya, fa innahu minhum, maka sesungguhnya dia termasuk dari bahagian Al-Yahud wan Nasara. Mudah-mudahan sedikit kajian kita terkait dengan surat Al-Maidah ayat 51 ini bermanfaat Wallahu alam kenapa panitia meminta untuk menjelaskan surat Al-Maidah ayat 51. Padahal surat Al-Maidah itu banyak. Ya. Kenapa ditentukan pada ayat ke-51. Ya. Dan ini memang ya, kaum muslimin jadi banyak menelaah. Ada apa di balik surat Al-Maidah ayat 51 ini. Ya, inilah sedikit ya, gambaran. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan ya, sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata ataupun penyampaian yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.